إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس sesungguhnya termasuk di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat lisan, nikmat berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, zat yang telah mengajarkan Al-Qur'an, yang menciptakan manusia dan mengajarkan kepadanya al-bayan, yakni 'allamahu an-nutq, yakni mengajarkan kepada mereka berbicara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan lisan dan dua bibir, kemudian merangkainya dengan tenggorokan sehingga manusia bisa dengan mudah untuk mengungkapkan isi hatinya. Ibadallah, bersamaan besarnya nikmat tersebut, maka terkadang menjadi musibah bagi manusia, menjadi bencana bagi manusia ketika seseorang menggunakan lisannya untuk mengucapkan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Amsik 'alaika hadza," yakni lisanak, jagalah olehmu, tahanlah olehmu wahai Mu'ad lisanmu. Maka Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu ta'ajub. Beliau terheran, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bihi ya Rasulullah?" Apakah kami akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab apa yang kami ucapkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Thaqilatka ummuk ya Mu'ad, wa hal yakubbun nasa fin nari illa hasaidu alsinatihim." Celakalah engkau wahai Mu'ad, sesungguhnya tidaklah manusia tertelungkup di dalam neraka jahanam di atas wajah-wajah mereka melainkan disebabkan karena usaha lisan-lisan mereka. Ibadallah, oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui bahaya-bahaya yang akan timbul dari lisan. Dan di antara bahaya lisan sebagaimana yang disebutkan oleh ahlul ilm adalah menjatuhkan seseorang kepada perbuatan syirik akbar, syirik besar. Di antaranya adalah untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua adalah bentuk-bentuk ibadah yang barang siapa memalingkannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan dan sekutu-sekutu yang menyebabkan dia akan kekal di dalam neraka jahannam. Ibadallah, di antara musibah, di antara bahaya lisan adalah akan mengeluarkan seseorang dari Islam, akan mengeluarkan seseorang dari keislaman kepada kekufuran dengan dia menggunakannya untuk mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala, mengolok-olok nabinya, mengolok-olok syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah kepada Allah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya, kalian mengolok-olok, la ta'tadiru, tidak ada uzur bagi kalian, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Dan di antara kerusakan yang akan timbul dari lisan, di antara bahaya lisan adalah menggunakannya atau menjatuhkan seseorang kepada perbuatan syirik kecil. Di antaranya adalah untuk bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, bersumpah dengan malaikat, bersumpah dengan nama para nabi, bersumpah dengan amanah, bersumpah dengan nama langit, bersumpah dengan gunung-gunung. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, di antara bencana yang akan muncul dari lisan, di antara bahaya lisan adalah ketika seseorang menggunakannya untuk sukhriyah, untuk menghina saudaranya, baik menghina nasabnya, menghina bahasanya, menghina warna kulitnya dan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَّةٍ لُمَزَةٍ. Celakalah bagi setiap pencela lagi pengumpat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengancam para pelakunya dalam firman-Nya, Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tidak. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sungguh mereka benar-benar akan masuk ke dalam al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apakah al-hutamah itu? Narullahil muqadah. Al-hutamah adalah api yang Allah subhanahu wa ta'ala nyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke dalam hati manusia. Yaqulu Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala mengatakan, tahrikuhum ila afidatihim wa hum ahya. Api tersebut membakar sampai ke dalam hati-hati mereka dalam keadaan mereka penduduk neraka dalam keadaan hidup. Kemudian beliau mengatakan, وَقَدْ بَلَغَ مِنْهُمُ الْعَذَابِ. Sungguh telah sampai azab yang sangat pedih terhadap mereka. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menangis. Ibadallah, di antara bahaya lisan adalah seseorang menggunakannya untuk menta'an para ulama, untuk mencela para ulama dan umara, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum khawarij dan juga kaum mu'tazilah dan siapa saja yang terpengaruh dengan mereka. Di mana mencela para ulama akan berakibat rusaknya agama. Dan barang siapa yang mencela para umara, para pemerintah kaum muslimin, maka hal tersebut juga akan mengakibatkan rusaknya kehidupan dunia. Ibadallah, di antara bahaya lisan adalah seseorang menggunakannya untuk menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, menggunjingnya, menghibahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Janganlah sebagian kalian menghibah, menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya yang telah mati? فَكَرِهْتُمُوهُ. Niscaya kalian tidak akan suka. Rasulullah SAW bersabda, Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarum min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum." فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. Ketika aku dimi'rajkan, yakni pada peristiwa Isra Mi'raj, aku melihat kaum-kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga, mereka mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka. Maka aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nasi wa yaq'una fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yakni menghibah manusia, dan mereka menjatuhkan kehormatan-kehormatan manusia. Dan tidak termasuk ghibah ketika seseorang menyampaikan atau memperingatkan manusia dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari bahaya-bahaya lisan tersebut, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita sehingga lisan kita tidak menjadi jembatan yang akan mengantarkan kita kepada neraka jahannam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, sesungguhnya lisan bahayanya sangat besar, dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang di dalam jannahnya, dan dengan sebabnya pula seseorang hamba akan terlempar ke dalam neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, mereka yang berbahagia adalah orang-orang yang menjaga lisannya serta memperhatikan apa saja yang ia ucapkan, dan senantiasa dia yakin dan senantiasa dia mengingat bahwasanya apa saja yang ia ucapkan, di sana ada yang mencatatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia melainkan padanya ada dua orang malaikat yang akan mencatatnya. Ada dua orang malaikat yang akan mencatatnya. Ayyuhal muslimun, sesungguhnya salafun as-salih ridwanullahu alaihim ajma'in, mereka itu adalah orang-orang yang sangat mengetahui bahaya lisan. Oleh karena itu, yaqul ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, ma min syai'in ahakku ayyusjana bitulin illa lisan. Tidak ada sesuatu yang lebih berhak untuk lama dipenjarakan kecuali lisan. Yaqulu al-imam Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, al-imam ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam sebuah risalah beliau yang beliau kirimkan, yang beliau peruntukkan untuk Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, amma ba'd, fa innahu man akthara dhikral maut radiya minad dunya bil qalil, wa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu fima la yanfa'uh. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam surat beliau, amma ba'd, sesungguhnya barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan ridho dengan bagian dunia yang dia dapatkan, walaupun sedikit. Dan barang siapa yang menganggap bahwasanya ucapannya adalah termasuk amalannya, maka dia akan sedikit bicara pada sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin bagi siapa saja yang mampu untuk menjaga lisannya dan kemaluannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga. Rawal Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala min hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, adman lahul jannah." Barang siapa yang mampu untuk menjamin untukku, untuk dia bisa menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku menjamin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga lisan-lisan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.